Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Selamat pagi. Ya, hari ini tema yang akan kita sama-sama bahas untuk belajar di dalam ibadah pagi ini adalah free will atau kehendak bebas. Ya, seringkali ini merupakan satu pertanyaan, apakah kita sebagai manusia ciptaan Allah, betulkah kita punya kehendak bebas? Ya, kita akan sama-sama lihat. Oke. Di situ kita memperhatikan bagaimana manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Manusia memiliki kehendak bebas dan dia unik adanya. Silakan yang sudah ketemu bisa bacakan buat kita Kejadian 1 ayat 26, 27 dan Kejadian 2 ayat 16. Silakan yang sudah ketemu. Iya, Kejadian 2 ayat 16. Silakan. Iya. Jadi kalau kita perhatikan di situ, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ bagaimana ketika Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah sendiri, imago Dei, begitu ya. Dalam rupa Allah kita diciptakan. Berikutnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Kehendak bebas tercemar. Manusia menjadi budak dosa dan hidup di dalam dosa. Kalau kita perhatikan di kitab Roma, tidak ada manusia yang mencari Allah. Semua manusia berdosa, itu jelas. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau tadi kita baca di Kejadian 2 ayat 16, Tuhan mengatakan seluruh buah dalam taman ini boleh kau makan. Kecuali ya pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan manusia memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Akibatnya adalah dia jatuh dalam dosa. Kehendak bebasnya tercemar. Ya, dia menjadi budak dosa dan hidup dalam dosa. Yang namanya budak adalah selalu menuruti apa kata tuannya. Betul ya? Budak itu tidak punya kehendak bebas. Dan itu yang terjadi pada manusia. Dia diperbudak oleh dosa. Dan kalau kita boleh simpulkan dalam pembahasan pagi ini, kita akan belajar apakah manusia masih memiliki kehendak bebas ketika dia jatuh dalam dosa. Apakah natur kehendak bebas manusia sebelum kejatuhan sama dengan sesudah kejatuhan? Dan yang ketiga, seperti apakah kehendak bebas manusia setelah kejatuhan? Kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini. Nah, Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas atau free will. Ya, tadi kita sudah baca Kejadian 2 ayat 16. Kalau orang tanya pada kita, kalau Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, apa sih maksudnya? Apa maksudnya Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Seperti apa kira-kira? Kalau dari Kejadian 2 ayat 16 tadi, Tuhan bilang apa? Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Koma ya, lanjutannya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 16, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, koma, bukan titik, koma. Lalu, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Kenapa jangan? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jelas sekali. Semua boleh kau makan, koma, tapi, koma, karena. Jadi bukan berarti Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Titik. Enggak, ada tetapinya. Tapi menarik ketika Allah menjelaskan, tetapi jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu kita tanya lagi, kenapa Tuhan enggak boleh makan? Dijelaskan lagi, karena. Ya, jadi larangan Tuhan, batasan yang Tuhan buat, Tuhan juga sudah memberikan kepada kita penerangannya. Kepada manusia, nih kalau kamu makan dampaknya ini loh, akibatnya ini loh. Bukan sekedar gak boleh gitu. Seperti seorang anak kalau misalnya dia lagi main listrik ya. Kamu gak boleh pegang. Kenapa gak boleh pegang? Pokoknya gak boleh. Kenapa gak boleh? Pokoknya gak boleh. Coba, apa yang terjadi kalau seorang anak kita larang pegang saklar listrik? Yang punya adik kecil, kira-kira apa yang dia lakukan? Iya gak ada kita dia pasti pegang. Tuhan jelas loh katakan. Ya, boleh, hanya ini yang gak boleh. Karena kalau kamu makan, dampaknya ini. Ya, jadi kalau kita katakan manusia bebas memilih pilihan yang dihadapkan kepada manusia, yaitu antara makan buah pohon kehidupan atau tidak, gitu. Itu pilihannya. Nah, kenapa Allah menciptakan manusia dengan free will? Kalau kita lihat gambar di depan tuh ya, Allah enggak seperti itu tuh. Tangan besar yang mengatur manusia. Seperti boneka puppet gitu ya. Diatur ya jalannya harus ke kiri, ke kanan gitu. Enggak tuh. Kenapa Allah menciptakan manusia dengan free will? Karena Allah mau manusia mengasihi dia dengan kehendak yang sudah Allah ciptakan. Bukan dengan terpaksa. Ya. Allah tidak mau manusia itu seperti robot. Karena konsep penciptaan Allah tidak seperti itu. Yang menarik adalah ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia punya akal budi. Manusia punya cinta kasih. Manusia punya keterbatasan. Karena kita adalah ciptaan. Tapi menarik di dalam keterbatasan kita, Allah memakai kita. Memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas yang seperti apa? Kehendak bebas di mana Allah tetap ada di situ. Membatasi. Ada rambu-rambunya. Oke, kita akan perhatikan berikutnya. Free will. Free will itu adalah karunia Tuhan kepada manusia. Membuat manusia dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Bisa memutuskan apa yang hendak dia lakukan. Apakah dia mau mengikuti kehendak Tuhan atau kehendaknya sendiri. Itu karunia dari Tuhan. Jadi pemberian Tuhan. Ya, jadi kita harus ingat, free will itu pun pemberian Tuhan, bukan kemauan kita. Ya, manusia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau kita bicara free will, kita jangan lupa bahwa free will itu tindakan manusia plus pertanggungan jawabannya. Jadi kita jangan mengatakan, oh saya bebas dong. Kalau gitu, ya udah, gak dituntut apa-apa kok. Oh gak bisa. Kehendak bebas plus ada tanggung jawabnya. Kamu sudah melakukan apa? Adam dan Hawa jelas. Ketika dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, free will ya, dia pakai ya. Akibatnya apa? Dia jatuh dalam dosa. Mengalami hubungan, putus hubungan rohani dengan Tuhan. Jadi kalau kita belajar free will, kita ingat, bukan will yang betul-betul free. Ah, saya punya will yang betul-betul free, gratis gitu ya. Enggak, ada pertanggungjawaban yang Tuhan tuntut dari situ. Itulah free will. Nah, bicara free will, apakah free will itu sama dengan freedom? Bebas sebebas-bebasnya. Seperti iklan kartu ya. Kartu bebas, mau nelpon kemana pun bebas, jam berapa pun bebas, enggak seperti kartu ini ada batasannya gitu ya. Freedom itu adalah kehendak atau kemauan manusia yang bersifat bebas. Aku bisa melakukan segala sesuatu yang aku mau. Dan kemauan itu bersifat bebas, tidak bergantung, tidak terikat. Makanya kalau kita lihat dunia ini menganut apa? Menganut free. Bahkan yang parah misalnya free sex, kebebasan. Ya, bebas melakukan dengan siapapun saya mau. Karena kebablasan, mereka menganggap bahwa free will yang Tuhan berikan adalah sama dengan freedom. Nah, kita akan lihat ya, kenyataannya seperti apa. Nah, kenyataannya kalau kita nanti sebentar kita mau saksikan videonya begini. Kenyataannya ketika kita mencoba mengaplikasikan free will itu, apakah betul sama dengan freedom? Kehendak itu tidak pernah bebas atau berdiri sendiri. Tidak pernah ada yang namanya will benar-benar free. Ya, contoh misalnya, kalau kita lihat singa ya, singa itu raja hutan ya. Kalau raja hutan kira-kira gimana powernya di hutan? Paling gede ya. Nah, semua binatang harus nyembah dia ya. Nah, coba singa itu datang ke Jakarta. Jalan-jalan di Jakarta. Berlakukah hukum dia adalah raja hutan? Enggak. Kenapa? Ya ditangkep lah. Minimal yang doyan dibikin sate. Ya, bukan hanya saksang dari sapi berkepala pendek atau kaki berkepala pendek ya, sapi pendek ya. Di sate tuh, singa tuh. Ya jadi kalau dia bicara free, di hutan dia free, betul. Tapi kalau dia datang ke Jakarta, gak bakal dia free, bisa jalan-jalan ke mall, gak bisa. Ya, nah jadi kehendak itu tidak pernah bebas atau berdiri sendiri. Apa yang selama ini kita anggap kebebasan, yang kita anggap nih itu kebebasan ya, ternyata bukan kebebasan murni. Ya, kenapa? Karena setiap kebebasan itu selalu dikendalikan oleh keinginan. Di dalam teori ekonomi, ada satu statement ya dari pakar ekonomi, dia bilang begini, keinginan manusia itu tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas. Timbullah istilah barang ekonomi. Bagaimana kita mendapatkan barang itu harus dengan pengorbanan ya. Yang namanya manusia punya keinginan gak pernah terbatas. Siapa yang punya keinginan terbatas? Gak ada. Gak punya duit pun banyak keinginannya. Sehingga keinginan dengan kebutuhan berbeda ya. Nah, kalau kita bicara free will, setiap kebebasan, setiap free yang kita inginkan itu selalu dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita yang banyak banget. Dan setiap keinginan yang kita mau dikendalikan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Benar gak? Gak setiap keinginan kita terkabul ya. Ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, kita akan saksikan sama-sama kenyataannya gimana free will dan freedom ini. Bisa diklik di filmnya. Suaranya gak keluar ya suaranya ya. Gak keluar, oke. Ya udah saya suarain ya. Jadi dia bilang begini. Katanya saya itu boleh melakukan apa yang saya suka. Saya boleh pakai baju apa yang saya suka. Kenyataannya pakaian saya itu gak boleh di atas lutut. Katanya saya boleh pulang larut malam, menikmati kehidupan malam. Ternyata gak boleh lewat dari jam 10, dia bilang. Lalu yang berikutnya dia bilang, jadi kalau misalnya saya disuruh memilih pasangan hidup saya, katanya bebas, siapapun boleh menjadi pasangan hidup saya. Kenyataannya orang tua saya bilang harus sesuku. Jadi iklan ini mau mengatakan bahwa bicara bebas tetap dibatasi. Bicara bebas tetap ada aturan mainnya, ada pakem-pakemnya. Ya, betul gak? Di rumah tangga juga begitu ya. Seorang anak boleh pergi pesta, tapi jam sekian mesti balik ke rumah. Iya dong, ya. Lalu kalau misalnya kita juga melarang anak perempuan kita, boleh pakai baju seperti ini yang kamu mau, tapi yang ada aturan kesopanannya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat, tidak ada will yang betul-betul free. Ya. Nah, berikutnya. Free will, apakah sama dengan free choice? Bolehkah saya memilih mau ke kiri atau ke kanan? Itu free choice. Bolehkah saya ambil ini atau itu? Itu bukan bicara kehendak dari si subjek atau keinginan dari si subjek. Tetapi adanya pilihan apa enggak? Betul enggak? Kalau enggak ada pilihan, apakah Anda masih memilih? Bapak Ibu masih memilih kalau enggak ada pilihan? Enggak kan? Ya itu-itu aja kan? Tapi waktu kita bicara adanya pilihan, baru kita bisa pakai itu free choice. Allah memberikan free choice kepada manusia, memilih. Tetapi tetap dibuat di dalam satu frame yang terbatas. Ada koridor-koridornya Allah. Karena manusia tidak bisa hidup luput dari Allah. Ya, kita perhatikan. Adanya pilihan, adanya kemauan untuk memilih dari manusia Adam. Adam, manusia pertama, sebelum jatuh dalam dosa, dia punya kemampuan untuk berbuat dosa. Dan kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Tapi sesudah dia kejatuhan, kemampuannya adalah kemampuan untuk berbuat dosa dan ketidakmampuan untuk tidak berbuat dosa. Dagingnya ini sudah dicemari oleh dosa. Sehingga dia mau melakukan apapun itu dan dia ada di bawah perhambaan dosa. Beda dengan sebelum kejatuhan. Sebelum kejatuhan dia diciptakan Tuhan serupa dan segambar. Dia punya kehendak kudus. Tuhan mengaruniakan pada dia. Tapi Tuhan memberikan free will. Dan free will yang dipakai kebablasan. Dia memilih untuk tidak taat. Setelah dia jatuh dalam dosa, dia diperbudak oleh dosa. Ketidakmampuan untuk tidak berbuat dosa. Roma jelas mengungkapkan itu. Tidak ada manusia seorang pun yang mencari Allah. Seorang pun tidak. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Kata semua menyatakan bagaimana ketika Adam, ya, kalau kita lihat di sini, Adam itu mewakili, ya, seluruh umat manusia. Kebebasan manusia di luar Kristus adalah kebebasan untuk berbuat dosa. Ketika kita memilih jalan kita sendiri, ya kita mencoba untuk memilih jalan kita sendiri, kita sudah ada di luar Kristus. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, yang berikutnya kita belajar mengenai apa itu determinasi. Determinisme, ya. Ini adalah paham yang menganggap bahwa setiap kejadian, setiap tindakan, baik yang menyangkut jasmani maupun rohani, merupakan konsekuensi kejadian sebelumnya dan ada di luar kemauan kita. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi setiap kejadian itu adalah dampak dari yang lalu. Saya mah sebetulnya gak mau. Tapi mau gak mau, suka atau tidak suka, karena yang lalu kejadianlah sama saya sekarang. Gitu. Ya, jadi dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan sekarang, apa tindakan dia sekarang, apa yang dia kerjakan sekarang, itu akibat yang lalu. Seperti kalau kita lihat seperti ini ya, seperti permainan apa namanya, ludo, apa itu, kartu ya. Nah kalau kita dorong satu, tut-tut-tut semua. Nah kayak gitu tuh, efek domino. Nah itu yang terjadi. Dia menganggap bahwa apa yang saya lakukan sekarang itu kan dari yang lalu gitu. Nah coba kita lihat apakah alasannya seperti itu. Ya. Nah dia bilang begini, di dalam determinisme itu adalah setiap kejadian itu sudah ditentukan. Setiap kejadian sudah ditentukan, kita gak punya pilihan. Takdir. Ya. Yang kedua, semua kejadian ada penyebabnya. Ya, dalam determinisme ini. Dan yang ketiga, segala sesuatu di dunia ini bekerja dengan hukum sebab akibat. Ya, hukum sebab akibat. Ya. Orang yang tubuhnya lemah biasanya katanya gerakannya itu pasti lamban. Atau orang yang tubuhnya gemuk pasti lelet. Orang yang kurus pasti sigap. Kalau keluarganya harmonis, pasti nanti anaknya juga harmonis. Nah, itu istilah-istilah yang sering kita dengar, determinisme. Nah, sekarang kita lihat di dalam psikologi ya ada tiga teori determinisme yang menyatakan sebab akibat tadi. Yang pertama adalah yang disebut dengan determinisme genetis. Ya, kalimat yang gampangnya begini. Kakek nenek saya yang berbuat begitu kepada saya. Itulah sebabnya ya, saya memiliki tabiat seperti ini. Saya enggak punya pilihan, itu masalah kakek nenek saya. Nah, itu determinisme genetis. Jadi kalau kamu kenapa seperti ini? Ah itu dari kakek nenek saya emang gak ada pilihan. Gara-gara mereka saya begini. Yang kedua, determinismenya psikis. Psikis tuh gini, saya seperti ini karena orang tua saya mendidik sejak kecil begini. Nih saya bisa begini nih, orang tua saya didiknya begitu sih. Saya gak punya pilihan, jadi ginilah saya. Kalau tadi bicara faktor DNA ya, turunan kalau orang bilang. Ya turunan. Nah kalau yang kedua, psikis itu bicara, saya dididiknya begini sih. Ya kamu harus terima lah didikan saya begini. Ya biasanya kalau dalam rumah tangga tuh begitu ya. Ya kok kamu begini sih? Iya papa mama saya didiknya begini. Selain sama papa mamamu gitu. Gitu ya, sering kali ungkapan itu. Dan yang ketiga adalah determinisme lingkungan. Lingkungan bicara begini. Saya seperti ini karena lingkungan saya membentuk saya begini. Kalau saya tinggal di lingkungan baik-baik, ya pasti saya jadi anak yang baik. Oh lingkungan saya aja kayak gitu kok, udah bagus saya jadi begini. Nah gitu. Jadi selalu bicara bahwa saya gak punya pilihan, apa yang saya dapat sekarang, apa yang terjadi pada hidup saya sekarang, itu adalah yang dulu. Dosa-dosa yang dulu, saya mesti nanggung deh sekarang. Kasarnya begitu. Padahal Allah tidak menciptakan seperti itu, bukan? Ya. Nah, banyak ungkapan-ungkapan sinis, ya orang mengatakan begini, jika Tuhan memberi kehendak bebas, slide berikutnya, mengapa kita harus taat pada firman dan peraturannya? Bahkan kalau kita enggak taat, kenapa kita dihukum? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Jika Tuhan memberi kehendak bebas, kenapa kita mesti taat pada firman dan peraturan Tuhan? Dan kalau kita enggak taat, kenapa kita dihukum? Itu yang saya katakan. Ya. Indonesia menganut di undang-undang ya, dikatakan bahwa kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Ya sayang videonya gak bisa putar nih ya. Saya angkat kasus Prita dengan rumah sakit Omni. Pada saat itu seorang ibu rumah tangga bernama Prita, dia mengungkapkan pendapatnya bahwa dia diperlakukan dengan sangat tidak adil lah katakan. Sangat tidak berkenan oleh rumah sakit Omni. Itu dia tuliskan di dalam emailnya. Gitu. Dan itu dia send ke temannya. Karena kejadian itu Prita dituntut penjara bukan? Ya, pada saat itu dia dipanggil pengadilan dan Omni menuntut bahwa adanya perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Nah kalau kita lihat seperti itu, bahwa apa yang dilakukan Prita adalah sebetulnya kebebasan dia berpendapat. Tapi toh kebebasan berpendapatnya itu harus ditebus dengan tuntutan pencemaran nama baik oleh rumah sakit Omni. Jadi kalau kita katakan apa yang coba dilakukan oleh manusia menerapkan yang namanya free will atau will yang free benar-benar gitu ya, nggak bisa, tidak ada seperti itu, ya saya nggak bisa diputar ya, saya ambil dari SCTV ya cuplikannya, bagaimana ketika Prita mencoba untuk membela pendapat dia bahwa dia mengatakan saya hanya membeberkan apa yang saya alami perlakuan rumah sakit Omni terhadap saya, ya ternyata toh tuntutan itu berjalan atas dirinya. Nah itu yang saya mau katakan, bahwa di negara pun, di keluarga pun, ketika kita mencoba untuk menerapkan free will sekehendak hati kita, itu gak bisa, karena ada pertanggungjawaban di situ. Ya, oke, berikutnya. Karena gak bisa diputar ya. Nah, bagian ini mungkin bisa menolong kita. Apa perbedaan manusia dengan hewan? Itu paling atas hewan ya. Ketika dia bicara mengenai kehendak bebas. Ya, manusia ketika ada rangsangan, ada sesuatu dari luar, kalau hewan itu dia langsung berespon. Anjing kalau kita korek-korek begitu ya, atau kita tendang dikit, dia langsung lompat. Ya, jadi stimulus atau rangsangan terhadap hewan itu akan direspon, langsung direspon. Tapi kalau manusia ketika ada rangsangan dari luar, dicubit bisa gitu ya. Nah dia ada pilihan, dia mau melakukan apa? Ya, kita lihat latar belakangnya apa, persepsi dia apa, cara pandang dia apa, baru dia bertindak. Ya, gak mungkin begitu dicubit langsung keplak gitu, enggak ya. Bisa dimikir dulu kan, aduh kenapa nih ya. Seperti orang diinjak di bus. Kalau kaki kita diinjak di dalam bus, yang kita lakukan apa waktu orang injak kita? Iya kan? Kita mau melakukan sesuatu kan? Latar belakang kita, pengalaman, pasti membentuk. Oh, orang tua saya ngajarin, kalau ada orang yang injak kaki kita, bilang sama dia, mas maaf kakinya nginjak saya. Tapi mungkin kalau orang tuanya bilang, kalau ada yang injak kakimu, langsung kau injak balik. Nah mungkin, langsung kita lakukan itu. Kan gitu ya? Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan ketika orang mau mengambil keputusan atau berespon. Beda dengan hewan, langsung dia berespon atau bertindak. Ya, seperti itu. Nah, Immanuel Kant, dia seorang filsuf dari Jerman, dia mengatakan begini, ketika manusia menginginkan apa yang dia kehendaki harus terjadi, sesungguhnya itu bukanlah kebebasan, tetapi justru sedang membelenggu kebebasan. Kalau kita ngotot, kita pengen sesuatu, dan itu harus, itu bukan bebas. Itu adalah membelenggu kebebasan kita. Kita diperbudak oleh keinginan itu. Ya, jadi kalau kita bilang, aku harus beli baju itu, besok aku harus beli. Harus, tiap hari lewat toko itu harus beli. Itu ada diperbudak. Itu bukan kebebasan. Ya, kebebasan itu telah ditaklukkan oleh keinginan. Dan keinginan tersebut telah diperbudak. Dan tidak bisa dilepaskan atau digeser. Butuh penyangkalan diri. Butuh berkata tidak pada diri kita sendiri. Tapi sayangnya, kita seringkali terjebak bukan? Sampai mimpi-mimpi update status, baju itu harus kudapatkan. Gitu ya, atau di situ aku pingin baju itu, adakah yang mau memberikan padaku, kalimat-kalimatnya menjurus, kira-kira ada nggak yang mau nyumbang, sampai dia diperbudak begitu loh. Ya, saya kalau baca status orang kadang gitu ya, aduh bagusnya, atau dia pasang di DP-nya, tas ini ku impi-impikan sejak lama, adakah yang mau membelikannya buatku, ulang tahunku tinggal, atau dia pasang ulang tahunku bulan depan loh, patungan dong gitu, ada kalimat-kalimat begitu, kacau ya itu. Jadi kalau kita katakan itu, ketika kita menginginkan sesuatu dan itu harus, kita sudah diperbudak. Ya, itu kata Immanuel Kant. Nah, yang berikutnya adalah kata Calvin. Calvin bilang begini, dosa membuat akal budi manusia menjadi rusak. Sehingga akhirnya seluruh pikiran dan emosi kita menjadi rusak. Itulah kerusakan total dalam tulip, ya, total depravity. Itu kerusakan total. Kenapa? Kita rusak total kenapa? Karena dosa yang menguasai pikiran dan emosi kita. Coba kita bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat hafalan sekolah minggu. Silakan. Yang sudah hafal sepertinya gak usah buka Alkitab lagi nih. 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan. Satu orang bacakan buat kita. Sekolah minggu nih biasanya. Jadi, ayo. Siapa ada dalam Kristus? Bla bla bla bla. Yang lama bla bla bla bla, yang baru bla bla bla bla. Ayo. Iya. Ya, jadi itu kalau kita bicara yang udah diciptakan dalam Kristus itu yang lama sudah berlalu, keinginan dagingmu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jadi sudah melalui transformasi dalam hidup seorang manusia. Saya coba ambil contoh di bawah ya, new creation dari kupu-kupu ya. Ketika dia jadi ulet, ketika dia kepompong, akhirnya dia lepas landas jadi kupu-kupu yang indah. Nah kayak gitu, gak balik lagi kita sebagai manusia. Kalau kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, keinginan daging sudah dilenyapkan, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, begitu. Gak berlaku lagi, aku masih seperti yang dulu, lagunya Dian Piscesa. Iya kan? Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku dan seterusnya. dan celakanya itu disukai. Ya. Enggak seperti itu hidup di dalam Tuhan. Calvin jelas mengatakan itu. Yang berikutnya adalah kita coba melihat bagaimana ketika Stephen Covey mengatakan ada 7 habit ya. Dikatakan begini, paradigma yang mempengaruhi perilaku kita untuk survive. Kita punya paradigma-paradigma. Ketika ada stimulus, di situ ada freedom to choose. Kita mau pilih apa? Apakah kita menyadari siapa diri kita? Apakah kita akan melakukan kehendak bebas atau free will kita? Apakah kita akan berimajinasi kreatif, mikir-mikirin, atau berdasarkan hati nurani untuk berespon? Tadi di bagan dikatakan kalau hewan ketika dilakukan stimulus atau rangsangan dia langsung bereaksi. Manusia enggak seperti itu. Adanya kesadaran diri, saya itu siapa ya sebetulnya kalau saya mau melakukan itu? Atau saya mau apa enggak ya kerjakan itu? Atau saya berpikir kalau saya lakukan ini dampaknya apa ya? Saya berimajinasi kreatif. Atau yang terakhir, hati nurani saya enggak bisa tuh. Dia memang begitu sama saya, tapi saya enggak bisa tuh. Itulah manusia. Manusia yang sudah disempurnakan oleh Allah. Manusia yang sudah menjadi ciptaan baru. Akan mengembalikan semuanya pada Tuhan. Nah, Agustinus, salah satu bapak gereja. Bicara mengenai free will katanya, tidak bisa kita lepaskan dari pemahaman kita tentang dosa. Ini menurut Agustinus. Dosa itu bukan sesuatu yang positif, tapi negatif. Makanya enggak ada dosa kecil, dosa besar, dosa putih, dosa hitam. Enggak ada. Tidak ada yang namanya dosa dalam skala. Seperti kalau kita nonton iklan, ada perempuan pakai pemutih ya. Hari pertama putihnya begitu. Hari kedua, hari ketiga gitu ya. Seperti dosa, dosanya kecil, kecil, kecil baru besar. Enggak, dosa ya dosa, negatif. Yang kedua dikatakan, dosa itu adalah berkurangnya kebaikan dan akar dari dosa adalah self-love, cinta pada diri sendiri. Yang namanya dosa itu berkurang kebaikannya, nambah kejahatannya. Kalau bicara variabel X sama Y, itu yang terjadi. Ya, yang satu nambah, yang satu kurang. Nah kalau dosa itu nambah, kebaikannya berkurang. Ketiga, kehendak manusia itu pada dasarnya bebas. Dan itulah yang memicu dosa. Kita pikir karena kita bisa bebas, sesuka hati kita, freedom tadi, kita lupa bahwa kita ada dalam koridor batas Allah. Keempat, dosa adalah kematian dan kehendak untuk melakukan dosa baru. Dosa itu akan menjerat kaki kita sedemikian rupa. Bukan hanya bicara mengenai dia melahirkan dosa baru, dosa itu mengarah kepada kematian kekal. Jadi kita gak bisa main-main. Bukan hanya saya berdosa, kehendak bebas saya dikendalikan oleh dosa. Yang saya ingat adalah bahwa ketika kita menerapkan free will, ada pertanggungjawabannya. Kita mencoba lari dari Tuhan, ada di situ kematian kekal. Dan yang kelima, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dosa dan kehendak untuk berbuat dosa. Manusia tidak ada yang mampu. Dia mau melakukan itu, Paulus bilang, malah ini yang dilakukan. Saya pikir itu baik, tapi saya gak bisa melakukan itu. Malah yang jahat yang kulakukan. Kita juga begitu. Gak bisa kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita pasti jatuh. Roh memang penurut, tapi daging lemah, jelas itu. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang Tuhan katakan pada kita. Nah, jadi kalau kita bicara seperti Agustinus katakan, kita coba bandingkan berikutnya adalah begini. Luther. Luther katakan, dia bagi dua. Kalau bicara free will, sebelum kejatuhan dan sesudah kejatuhan. Sebelum kejatuhan, manusia bergantung penuh kepada Tuhan. Sang pencipta punya hubungan yang baik dengan yang diciptakan. Sehingga yang diciptakan berhubungan baik dengan sang penciptanya. Serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua, akal dan kehendaknya dipimpin oleh Roh Kudus. Hari-harinya dipenuhi oleh pimpinan Tuhan. Yang ketiga, dia selalu melakukan kehendak Allah. Dia melakukan yang baik di mata Allah. Dan yang keempat, dalam hubungannya dengan Allah, manusia bebas dan spontan meresponi kasih ilahi itu. Hubungannya sangat akrab, penuh dengan cinta kasih. Pencipta dan yang diciptakan. Tapi setelah dia jatuh ke dalam dosa, kebalikan dari itu semua. Dia jatuh ke dalam cengkeraman iblis. Dia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Allah. Aku ingin free dari Allah. Dia fokus bukan kepada kehendak Allah, tapi pada kehendak dirinya sendiri. Aku, aku, dan aku. egosentris ada di situ. Dan yang ketiga, dia menjadi penentang Allah. Kamu siapa? Ini aku loh. Dia mulai mengatakan, Allah itu siapa? Aku punya segalanya. Aku adalah Allah bagi diriku sendiri. Dan yang keempat, dia berbalik dari percaya kepada Allah menjadi tidak percaya. Dan dia mengalami kerusakan total di situ. Hati nurannya sudah dipadamkan. Dia tidak lagi bisa melihat bahwa Allah yang menciptakan dia. Allah yang mengasihi dia. Tapi dia mendeklarasikan sebagai orang yang mencoba lari dari Allah. Itulah yang coba digambarkan oleh Luther. Bagian ini mungkin menolong kita juga ketika kita bicara mengenai, sering sekali kita lihat gambar ini bukan? Bagaimana Luther mengatakan, good works do not make a good man, for they can be done from a bad motive. Motivasi yang buruk. Ya, and the motivation of all is truly bad. Efesus 2 ayat 8-9 bilang apa? Ayo, enggak boleh buka Alkitab kalau yang ini. Efesus 2 ayat 8-9, ayo. Sebab, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jelas, enggak bisa. Manusia mencoba untuk apa? Mencoba untuk berhubungan dengan Tuhan. Pekerjaan baik? Enggak. Ya. Lalu dia coba motivasi dirinya? Enggak. Bahkan agama pun tidak menyelamatkan. Jadi jangan kena berpikir bahwa di KTP kita, ya, IKTP kita tuh yang katanya udah jadi itu ya, IKTP, Kristen. Oh, pasti. Udah ada tiket satu ke sono. Enggak. Siapa bilang? Agama tidak menyelamatkan. Agama hanya mengajarkan untuk kita berbuat baik. Tapi tidak menyelamatkan. Sehingga kalau kita katakan di situ fenomena yang terjadi apa? Kalau kita lihat kenyataannya apa? Manusia itu berdosa. Dengan fakta semua orang berdosa, Roma 3 ayat 23, termasuk saya. Yang kedua, upah dosa itu maut, enggak bisa ditawar-tawar. Mati, kematian kekal. Dan hukuman itu pasti. Jadi kita jangan terjebak dengan kata, oh nanti mungkin Allah mengasihi saya seharusnya dihukum, kembali lagi, enggak jadi dihukum. Tetap kematian kekal ketika kita mencoba lari dari Allah. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Hanya Kristus satu-satunya jalan bagi hidup kita. Sebagai penutup, saya ambil dari Roma 6 ayat 11-12. Mari kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 11-12 sebagai penutupnya untuk perenungan kita pagi hari ini. Roma 6 ayat 11-12. Kita baca bersama-sama ya. Sudah semua ketemu? Masih bunyi kresek-kresek belum ya? Oke, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saya simpulkan dengan dua kalimat di depan. Ketika kita belum bertobat, hidup kita untuk memenuhi keinginan dosa. Free will kita selalu mau berdosa. Ketika kita sudah bertobat, hidup kita untuk memenuhi keinginan Tuhan. Free will kita seperti yang Tuhan mau. Sama-sama punya kehendak bebas. Tapi kita belajar ketika kita belum mengenal Tuhan, ketika kita mencoba lari dari Tuhan, hamba kita menjadi hamba dosa. Tuan kita adalah dosa, dan kita diperbudak oleh dosa. Tapi ketika kita sudah bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita untuk memenuhi keinginan Tuhan, dan free will kita seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi, kalau kita bicara kehendak bebas, kita punya kehendak bebas sesuai dengan batas-batas yang Tuhan berikan. Tidak ada bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada free will yang freedom semua serba bebas. Tapi bagaimana kita dikendalikan oleh Tuhan? Tuhan yang memampukan kita untuk bisa kita membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang tidak baik. Biarlah kemampuan kita, anugerah Tuhan, membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan. menyadari bahwa hidup kita tidak bisa kalau kita melakukannya sendiri di luar Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan hari-hari kita menjalani free will sesuai dengan kerelaan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan-Mu. Kami bersyukur kalau cinta-Mu dalam hidup kami selalu berlimpah. Mengajarkan kami, apapun yang kami kerjakan dalam hidup ini, tidak pernah lepas dari kontrol Allah. Kami ada di dalam kasih-Mu. Kami ada di dalam batas-batas yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ketika kami seringkali menganggap bahwa free will yang Allah berikan adalah sebebas-bebas yang kami bisa dan mau lakukan. Dan akibatnya, kami jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya jatuh ke dalam dosa, kami diperbudak oleh dosa. Sehingga kami tidak bisa lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami untuk melihat, mampukan kami untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan, di mana free will kami menurut kerelaan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami, untuk kami punya pemahaman yang benar, untuk kami boleh kembali kepada Tuhan. Kami boleh melihat dan kami boleh merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, hari-hari kami ke depan, kami boleh menyerahkannya penuh kepada tangan Tuhan. Kami boleh mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami di dalam keterbatasan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.